الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بنيت قبولته من كل سوء ومعمول، وإلى حضرة سيدنا محمد شفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من أرواح أهل البيت الكرام الصحابة القرباء والتابعين من تبع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح السيد الشيخ الحسن البصري، ثم إلى روح سيدي جميل بغداد سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسيدي محمد بن عبد الكريم السمن المدني، وروح مولانا جدنا الشيخ محمد رشاد بن عبد الكريم قرينا البنجري، والشيخ جميل قصب الانوار من اجل اسم الله البنجري، الى ارواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولامهاتنا وقراباتنا وجيراننا وغيرهم الاعلى اجمعين، الى ارواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وتعالى الكريم يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعين علينا وعلى ازواجنا وذرياتنا من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره، وان الله رزقنا وازواجنا وذريتنا التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه عند المثل خير الدفاع بها، ويدخلنا واياهم جنة الفردوس بغير حساب على تلك النعمه وعلى كل من هوى بالصدق الصالح الى حضره النبي الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، الذي يقول يرقي كذب ويكتب أبد الآبين إذا رجل رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين ورضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة التصانيف في التصوف. Bermula yang akan datang ini adalah keringkasan dari semua susunan-susunan Imam Ghazali di dalam fak tasawuf, intisari daripada seluruh kitab tasawuf yang disusun Imam Ghazali. Khutbatul kitab, permulaan kitab ini. Alhamdulillah, segala puji tabik bagi Allah alladzi auda'ala ta'if asrari fi qulubil 'arifin, yang menyimpan ia akan segala yang bagus-bagus daripada ilmu rahasia di dalam hati orang-orang yang 'arif billah. Waja'ala al-bayana tariqan li wusuliha ila al-mustarshidin, Allah menjadikan akan kenyataannya jalan untuk mendapat ilmu itu kepada orang-orang yang mencari akan petunjuk. Wassalatu wassalamu ala afsahil anbiya'i risanan wa awdahin bayana. Salawat dan salam atas sapasuh-sapasuh daripada semua nabi, nisbah lidahnya dan paling nampak dari mereka itu nisbah kenyataannya. Wa ala alihi wa sahbihil hadin, atas keluarganya dan sahabatnya yang memberi petunjuk. Wa ala jami' ulama syariatihi al-amilin, dan atas seluruh guru-guru agama yang mengamalkan ilmunya. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, fa yaqulu musta'in birabbihil mubin au birabbihil mubin al-faqiru ilaih, maka berkatalah yang menuntut pertolongan dengan Allah yang menyatakan sesuatu, yaitu seseorang yang fakir kepada Allah, namanya Muhammad Amin Asy-Syafi'i madhhaban, madhhabnya Syafi'i, An-Naqsyabandi masyraban, thariqatnya Naqsyabandi, Al-Qurdi nisbatan, Qurdi itu adalah nisbahnya, Al-Irbili baldatan, Irbil adalah negerinya, Al-Azhari iqamatan, bertetap di Azhar. Innahu qad ansarani Allah wa lahu alhamdu fi durratin gharibah, sesungguhnya memberi keuntungan akan datu oleh Allah, dan bagi Allah lah pujian, dengan mendapat satu mutiara yang sangat jarang ada. Minal ilmi ilahiyah, daripada ilmu-ilmu ketuhanan, musyihatin biwisyahin lughatil farisiyah, ia ditanun dengan tanunan bahasa Paris, bahasa Perancis. Fahtajabat, maka ia tersembunyi. Amman laisa lahu ilmun biha, dari orang yang tidak tahu biha dengan bahasa Paris. bahasa Perancis. Kitab ini asalnya bahasa Perancis. Jadi orang yang kada tahu bahasa Perancis enggak kada memaham. Lalu Muhammad Amin ini ma'alif bahasa Arab. Suahia dan ia durrah tadi min anfas sasrani fil alim al allama, sebagus-bagus daripada karangan orang yang alim, lagi banyak karangannya. Wal bahril fahama, orang yang ilmunya lautan. Hujjatil Islam, kekuatan Islam. Asy-Syaikh, yaitu guru Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad. Nama beliau Muhammad, abah beliau Muhammad, kain Muhammad. Bukan Muhammad satu, Muhammad dua, Muhammad tiga, ada. Ini daripada cinta abah sidin lawan umat sidin lawan Rasulullah, sehingga anak sidin bangaran Muhammad, sidinnya Muhammad, kai pun Muhammad. Jadi menurut orang ulah ngaran itu biasa siapa yang dicintainya. Kalau misalnya ada kepala maling dicintainya, mesti ulah nama anak sama lu kepala maling itu, mengambil berkat maling. Kalau orang angkat tujuh menyanyi kan itu juga. Siapa yang pina hebat maksudnya menyanyi? Bisi anak. Rasmiahnya nama anak penyanyi itu. Maksudnya hobi benarnya. Idolanya apa? Ada ini Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Barang siapa ada di rumahnya ngaran Muhammad atau Ahmad, maka rumah itu pada sunyi daripada berkat. Dan karena di padang mahsyar Tuhan berfirman, barang siapa namanya Muhammad dan Ahmad, berdiri silahkan masuk surga berdiri. Kenapa ada ngalihnya mengarani anak Ahmad Muhammad? Dah aja itu ketuhanan. Mana patah di ngarannya anu aja sudah. Menyela latihan siapa aja misalnya. Barangnya siapa? Menurut dalam Michael Jackson, penyanyi nih, dangdut. Bapak juga ngarani anak kuyuhnya baulah ngarannya lo ngaran orang neraka. Tiba bagus sih ngarannya barang bagus. Kamu sudah gawiannya kada bagus, ngaran barang bagus ada juga bagusnya. Kamu ngaran kada bagus, gawian kada bagus pula rupa kada bagus pula. Tak kada rebut nang sakitnya. Dan ngarani anak yang bagus itu hukumnya wajib. Berdosa umat lawan abah apabila mengarannya anak mengaran yang kada bagus. Misalnya seperti sahun, mengaran anak sahun, sahun itu panglupa. Al-Ghazali At-Tusi, itu kampung kan Sohibi Kitab Al-Ihya'i. Wahua Imam Ghazali Al-Ghani Anit Ta'rif pada sallallahu alaihi wasallam. Sidin itu kada usah lagi lah diperkenalkan sebab sudah masyhur dia. Wa afadha 'alal muslimin birrah, semoga Allah mencurahkan kepada seluruh orang Islam akan kebaikan-kebaikannya. Faraitu min nasihatil muslimin wa khidmatid din, maka aku berpikir menasihati akan orang Islam dan membantu agama. An asta'inna billah, bahwa aku minta tolong dengan Allah. Ala tarjamatiha, atas menterjemahkan kitab tadi. Minal farisiyah ilal arabiyah, dari bahasa Perancis ke bahasa Arab. Ma'arifatil lafzi disertai ringkas lafaznya, wajazalatul makna luas maksudnya, wasuhulatul mabna mudah pondasinya. Kayyan tafi'a bihal khass wal am, supaya dapat paham dengan dia ulama dan orang awam. Allah as'alu, kepada Allah jualah aku meminta. An yamuna ilayna bil fawzi bizari salam, bahwa Allah memberi nikmat kepada kita semua dengan beruntung masuk ke dalam surga. Qala naqulha an farisi fi bayan sabab ta'lif al ustad bi hadhihi al risalah al mansubah bi khilasat al tasanif, berkata orang yang memindah yaitu farisi tadi pada menyatakan sabab dikarang oleh gurunya, yaitu Imam Ghazali. Bagi risalah ini yang diberi nama Khulasatut Tasawuf, inti daripada segala karangan Imam Ghazali. Kita apabila sudah umur 60-an ini, ya kitab-kitab tenang meringkas-ringkasnya aja, nah kesimpulan-kesimpulannya aja sudah. Kada perlu nanti nabarin ciri-ciri, karena umurnya sedikit aja lagi. Jadi ya karisalah Khulasatut Tasawuf lagi. Amalan tak ya selain daripada sembahyang tasalawat ini banyak ya. Zikir banyak, tiap-tiap solawat ada zikirnya. Kalau zikir tak ada salawatnya. La ilaha illallah adalah salawat. Tapi kalau ya Rabbi salli ala Muhammad ada ya Rabbi. Jadi tiap-tiap salawat ada zikirnya. Tiap-tiap zikir tak ada salawatnya. Jadi salawat aja. Insyaallah asal kita lazim dan ikhlas membaca salawat, insyaallah terbuka segala macam, merasa akan surga dunia sebelum surga akhirat. Rezekinya, kepintarannya, rajin beribadatnya, sobernya, ridhonya, apa semua berkat salawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi itu banyak-banyak salawat. Di dalam kitab itu apa, Tarbiyatul Mubtadi'in atau kitab lainnya lagi disebutkan bahwa kita manusia ini ada punya nafsu, lalu karena ada nafsu diri kita kotor dan gelap, lalu supaya kotor hilang, gelapnya hilang, Nabi Muhammad SAW bersabda, taharatu qulubil mu'minin minas sada'i as-salatu alayya. Taharatu qulubil mu'minin minas sada'i as-salatu alayya. Bermula pembersih hati orang yang beriman dari kekotorannya, yaitu baca salawat atas unda. Salawatnya ada sudah, dalail ada aja sudah, apa lagi? Beperadab orang dalailnya. Bagus cetakannya pulang, disusunakan pulang senayan awal sampai senayan akhir. Hanya Selasa disambung dengan istighfar Hasan Basri. Apalagi harganya ya kurang lebih 2 bungkus rokok goreng garam lah. Qurannya sedikit, nah Qurannya kertasnya bagus, itu pulang pakai apa, perada pulang. Masih punya kada masih cak adanya terserah saja, punya masih kesenginya juga, punya kada masihnya juga bisa. Bau ramun selesai wajib beratakan kita nih, siapa nang makan inya juga nang kanyang, siapa nang balapar inya juga nang kelaparan. Jadi ada orang dua beranak, anaknya sugih, abahnya susah. Kenapa? Abahnya kada becari, anaknya becari. Artinya maksudnya itu, anaknya takwa, abahnya kada. Jadi anak nang kalau berkat hidup. Oleh sebab itu takwa hukumnya wajib berdoain. Saban hari Jumat mesti ada tausiah dengan takwa oleh tuan khatib di mana-mana masjid. Supaya berataan sugih. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min hayth la yahtasib. Sugih berataan. Sugihnya itu duitnya dari Allah. Macam-macam aja Tuhan mulahkan hanya jalannya. Tang ada aja terkumpul duit sugih. Ada macam-macam mendulang ke apa-apa. Nang halal-halalan jaca. Mun sorang tumbang-tumbalik ini bilang, hingga sugih lawan utang. Ngapa lamun sembahyang subuhnya malaur, johor asalnya malaur, magrib isanya menyatu jua. Kemudian sesudah tarang hati dengan membanyak salawat kepada Nabi, ada lagi hadis Nabi SAW. As-salatu alayya nurun. Bermula membaca salawat lawan aku, jadi lampu. Jadi hati yang gelap jadi terang, hati yang kotor jadi bersih. Salawat dalailnya ada sudah, apa lagi? Tagal orang-orang ketujuh menonton TV aja, malam menonton TV, siang menonton TV, itu baca jalanan pulang. Napa nyawa jalan-jalanan? Cuci mata. Umur berapa sudah? Anu majapahit aja hanya 60-an aja. Belum 100 lagi. Maka wah ini banyak mati mendadak. Sebab kolesterol, paru-paru, darah tinggi, ya mendadak. Apalagi kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi, jantungnya sudah obah juga denyutnya, anu paru-parunya ada juga kotor, ligat sudah, ada terusak-rusak. Anu pikiran banyak banget pulang, anak nakal berataan, minantu nakal berataan. Nah, pikiran-pikiran yang sulit, yang sedih ini mempercepat kematian seseorang. Kuih ajalah awak masih bapak ibadat, bini pak ibadat, anak pak ibadat. Orang Islam juga, anak bini orang Islam juga. Ini bininya ibadat orang kafir, anaknya orang kafir pakaian. Banyak orang yang hendak sujih tapi kada bisa sujih. Kenapa? Anu di rumah tangganya ada penyebab pada sujih. Yaitu napa jar orang baharita membawa sial. Ada di dalam rumah yang membawa sial. Yang menuruti orang kafir pakaiannya, kapotongannya, apakah itu tak? Ini anak buah kita nih di mana? Anak alim baca kitab, lama mungkin gombay itu di tangan gombay kan mengenai itu nih. Nang di muka lainnya itu aja. Kalau orang kafir disuruh oleh iblis lawan setan, ulahakan pamenan-pamenan nang supaya anak orang Islam jangan lagi memperhatikan agama, hanya memperhatikan dunia itu aja. Ya, kenapa lagi di handphone-handphone ada juga pula. Nah, mainan-mainan itu. Asik mainan aja kan apa-apa. Kenapa pelajaran siang-siang dia di bahagian sekolah. Ini sebenarnya jadi lamun mati, yang Tuhan yang mati, kada ada lagi sambungnya adalah anak yang alim, yang menengguk, yang boya ini. Kan mana alim, tipi pula, sehari semalaman tipi isinya, pas yang dustanya ternyata itu, apa namanya itu, kemos. Ya kalau jara anak itu semuanya anak alim, kata kan nyaman sikung barang. Dan ini dijadi akan ujung-ujung jadi ulama yang sikungnya. Jangan diganggu lah urusan keduniaan tadi. Tagal wahi ini sudah balanya umum, di rumah mana aja ada itu. Jadi selawat tadi dah selawat. Adapun ngaran kitab ini kula sosip tasawami. Artinya inti dari segala karangan Imam Ghazali ba'dat tanah ya Allah sesudah mengucap puji kepada Allah Ta'ala umayat tasubihi dan sesuatu yang berhubungan dengan puji. Nah Pak Mahadar terjamah itu yaitu sesuatu yang akan datang ini terjamahnya. Terjemahnya, terjemah taklif tadi. Amma ba'du, ini sababnya jadi kitab ini ada timbul. Faqad kana rajulun min talamidati hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad ibn Ghazali qaddasallahu al-'ilmi. Sesungguhnya adalah seorang laki-laki daripada segala murid Imam Ghazali. Qaddasallahu sirrahu al-'aliyah. Semoga Allah membersihkan akan ruhnya yang mulia. Qad ta'iba bi tahsil al-'ulum, murid sidin ini bersusah payah untuk mengumpulkan segala macam ilmu. Muddatan min as-sinin, satu masa daripada beberapa tahun. Hatta haza min kulli fannin nasiban wa fara, sehingga ia mendapat dari setiap fan akan bahagian yang sempurna. Fafi dhati yaumin, sawa yatafakkar fi nafsihi wa yaqulu, pada satu hari dia memikirkan keadaan dirinya, malam menuntut ilmu, siang menuntut ilmu, malam mengumpulkan ilmu, siang mengumpulkan ilmu, waktu untuk beramal bau wirid kada dabisi. Nah ini ruang tertipu harinya. Tiakal guru telah malam mengajar, siang mengajar, membaca dalail lawan Quran dan istighfarnya, apabila kada kawa lagi membaca, habis waktu mengajar saja. Nang sikungnya pak, undajar mengajar siang aja, mah malam napa ramai banar orang datangan merotot dari rumah unda. Apalagi nang dirototakan itu kan masalah tasawuf lawan tauhid, mulai isya sampai subuh. kalau sing kalah kalah mata sambil berokok sambil minum kopi, apalagi menyandang mie goreng. Pandernya aja, coba ya kan masalah pandar ilmunya sejam, sisanya aja baca salawat alhamdulillah Al-Quran, apa? Ada amaliyahnya, ini pandernya aja amaliyahnya kadada. Sodakohnya kadada. Sodakoh kadada. Tapi kalau pandar tasawufnya, pandar tauhidnya, saban malam, saban hari, tiga saksinya. Tapi mana apik lawan duit, mana apik lawan awak pulang. Apalagi di hati ini, pahirian, penyarikan, dendam, toma, loba, sarakah. Arti toma itu mah hendak yang diturang. Kalau dapat melihat yang penurang, lu ambil aja. Tapi lagi turang diambilnya. Bapak dah kada apa kada kanan. Oh jadi maling hak orang apa diambil? Manusia bersifat toma, loba, serakah yang sudah. Wa yaqulu inni qad a'tabtu nafsi muddatan tawilatan fi tahsili tilka al-'ulum wa la ana la adri ayya 'ilmin anfa'u li minha yakuna sababan li hidayati wa yaqudani bi 'arasat al-qiyamah. Ujarnya. Lahat berpikir dari lalu gua pandang sesungguhnya aku bersusah payah di dalam masa yang panjang untuk mendapat segala ilmu yang itu. Sekarang aku belum tahu di antara ilmu yang banyak itu mana yang bermanfaat bagiku, mana yang kurang manfaat, mana yang menjadi mudharat. Supaya ia ilmu itu menjadi sabab untuk aku mendapat hidayah, artinya amal. Dan dia menarik akan daku di awal suatu kiamat, di padang hari kiamat. Wala adri aydan ghairan nafi'in minha. Dan aku kada tahu pula apa ilmu-ilmu yang banyak tadi yang memudaratkan lawan dia kok. Yang kada manfaatnya. Dahulu ada murid guru Salman telah memutalahi bahimat benar kitabul haid. Nya pikir tak, mutalah bahimat. Ujar guru Salman, nang, nyawa itu bisa datang bulan lah. Nyawa bisa datang bulan. Kada guru aja, bapak mau urus. Mau urus nang kada berdata, seorang kada bisa juga. Orang alim, empat bapulitik. Sorong kan sanggup juga mengurus negara. Kenapa jadi umpat politik? Jadi berarti kada alim ngarannya. Nyerang kalau sudah yang halus-halusan sama anuman pina hendak tampil-tampil bang berpolitikan kan. Anuman-anuman habis lalu ya karena nang maajar kitabnya habis tak kasih cubarataan. Aku kira siapa yang tak tiga tahun aja lagi kelihatan malah kenapa mengarah surutnya masalah Islam lah. Surut hari ini rasa kemungkinan dari bang melihat nomor ini di TV-TV tapi ini siang malam apa filmnya film Bakalahi ya Jaka Cungkir, Jaka Umbaran, Jaka apa kalau ke Inga Bakalahi itu pulang babiniannya itu juga pulang nyai pelet. Nah, apakah si kumada itu babiniannya? Babinian belajar bakuntel, bakalahi, di sosial itu. Jadi kalau anak kita yang bingi-bingi, umpat dua. Kadang-kadang di kuntelnya umatnya. Anak bingi laki-laki mintu dua. Sudahnya bernyanyi, bah. Saban malam, apa-apa kan marahnya itu bernyanyi. Grup dari anu, ya Allah, merusak sebenar lawan anak buah kita. Maka kita hendak bisi anak alim, soleh. Barang seper seratusnya datuk kelampaian, barang anak kawa ilmu. Anak sorong lah, nyaman di dalam kubur kena. Dapat kiriman dari anak yang masih hidup, ini pangalim. Pahamnya mengirimi abahnya, umanya. Namun anaknya sugih, kirimnya duit, tabukakannya duit, timbainya anak. Kalau pilih anak nukal napa, kaya di kubur. Ada ruang berjualan, paham. Apalagi sugih kada, alim kada, umanya mati, abahnya mati. Kenapa nggak dapat abahnya di kubur kiriman apa? Meelangnya menziarahi kada di pulang kubur. sudah kuburnya diberasiliakan, ditaranyakan, diberasiliakan. Anu bang, ini sudah menang, tapi kawan, itu bang, tak sudah. Alaikum dikhasilatun apsik, wadahil awam, sudah minta jauhnya. Nang mana nang kada manfaat daripada ilmu nang banyak kata atau bahida supaya aku bisa berjauh wa ahtari zaminhu dan aku berjaga-jaga daripada kada manfaat itu. Kama qala alaihi salatu wasalam, na'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Berlindung kami dengan Allah dari ilmu yang tidak ada faedahnya. Itu misalnya belajar ilmu dagang siang malam, lamun gawian sorong kada berdagang juga. Tapi lamun malakannya kada gawian sorong. Nang dituntut, nang dikaji itu, nang gawian sehari semalaman sorong tegawi itu. Jadi supaya jangan salah. Kama qala alaihi salatu wasalam, na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u ma zalat hadhihi al-fikratu taghlibu 'alayhi hatta hamalathu 'ala an yaqra'a ila shaykhihi kitaban yastafihi fihi 'an qissatihi hadhihi wa masail al-akhra. Senantiasa pikiran si murid tadi bertambah-tambah atasnya sehingga mendorong makan dia pikiran tadi hatta hamalat, sehingga mendorong dia ia si fikrah hu akan dia akan si ya rajul tadi atas bahwa menulis dia kepada gurunya Imam Ghazali akan satu surat yang isinya meminta fatwa. Ia akan Imam Ghazali pada itu surat dari kisah inya nang ini dan masalah nang lain dari ini. Itu bakasnya tah. Ada murid Imam Ghazali sikong menuntut ilmu rajin banyak sudah lalu terpikir nang banyak ini nang mana manfaat nang mana kada bahkan kawa aku menangguh kecuali aku bertakunan guru aja sudah lalu berkirim surat ke Ghazali lalu dijawab sendiri jawaban sendiri iya ini keringkasan wa yatlubu minhum adzalika an nasihata wa du'a dan menuntutlah ia. Ia si murid minho daripada anu guru ma'adarika zalika si minho daripada anu guru ma'adarika zalika si anu fatwa akan nasihat dan doa selain daripada kena di kitab situ di surat itu tadi isinya betapa masalah itu minta pulang nasihat dan minta doa lawan perguruan sebab doa tuan guru kabul. Nah, apa jadi kabul? Nah, ujar Nabi bahwa orang yang jadi guru agama, semua sesuatu memintakan ampun atas dosanya kepada Allah. Sehingga sampai iwak yang masih hidup, inya mintakan ampun bagi tuan guru agama. Jadi walau dosa ada juga, itu sudah ada yang pinta, tukang pinta ampun akan ada. Lalu doanya para kabul. Itu bang, jadi mengharap doa perguruan. Qala fihi, qala murid fihi bil kitab maulai wahai guruku in kana tariqu ila jawabi mudawwanan fi kutubikal adidah jikalau adalah jalan untuk menjawab akan aku bebuku di dalam kitab sempian yang berbilang ka ihya ulum seperti ihya ulumuddin wa kimia isaadah dan kitab yang diberi nama kimia isaadah wa jawahirul quran kitab yang diberi nama jawahirul quran wa mizanil amal kitab yang pengarang mizanil amal wal qistasil mustaqim kitab qistasil mustaqim mi'rajul qudus kitab mi'rajul qudus wa minhajil abidin wa amthalihah. Fa inna khadima qada'ifun qalilut turab anil mutalaah biha. Karena murid sempian ini itu dhaif benar kabur lagi matanya daripada mutalaah kitab-kitab itu. Lalu fa'atlubu min sayyidi maka ulun meminta lawan sampian wa ustazi hai guruku mukhtasara nang ringkas saja intinya aja aqra'uhu kulla yaumin nang ulun baca saban hari wa amalu bima fihi dan ulun pakai napa isinya ila akhir maqalah. Pakataba Syekh, maka menulis Imam Ghazali fi raddihil kitab, pada memberitakan suratnya atau membalas Al-Aqi. Wa arsalahu ilaihi, dan mengirim Imam Ghazali akan kitab tadi kepada muridnya. Artinya kitab tadi kita apa balasan. Wa huwa niyana qauluhu radhiyallahu anhu. A'lam ayyuhal waladul aziz. Ketahui Allahmu wahai anakku yang diberi tulang kemuliaan. Kalau sudah guru tak memuji, iya sudah. Harapan ujar guru seman, apabila guru tak sayang, iya sudah. Jadi sudah tak. Tapi namun gurunya kata-kata menyerani, aduh. Wassohibul mukhlisu, hai pembantuku yang ikhlas. Ujar Imam Ghazali. Atallah bakal akhi ta'atih. Semoga Allah memanjangkan umur ikam di dalam ibadah. Wassalakalika tariq ahbabi, dan Allah menjalankan ikam di jalan kekasih-kekasih wali-walinya. Anna jami'ana sahihil awwalina wal akhirin majmu'atun fi ahadithi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ketahui akan bahwasanya semua nasihat-nasihat dari orang dahulu kala dan yang akhir terkumpul semuanya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di annahu huwallazi utiya jawami'al kalim. Karena Rasulullah diberi jawami'al kalim. Sedikit perkataan tapi padat artinya. Itu jawami'al kalim, sedikit kata-kata maknanya padat. Fakullu nasihin mahma nasaha fahuwa mutatassilun ala mawa'idi nasihi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang menasihati orang lain, tiap ia menasihati, maka ia itu adalah umpat-umpatan makan di hidangan Rasulullah SAW. Ini nasihat ini miliknya Rasulullah. Sidin memberi nasihat, apabila ada orang lain memberi nasihat, nasihat itu diambilnya di mana? Di hadapan Nabi yang mengambil. Itu mulai tupai li. Tupai li itu umpat makan, tapi kalau diundang-undang. Umpat menyuap, orang-orang menyong-nyong. Jadilah menjadi penasehat hadis kada paham. Kenapa nang dia katakannya? Nang dibariakannya nasihat lah orang. Kenapa? Namun injak kada tahu di hadis. Sayang pang sudah di zaman kita ini habis nih guru Sarani, guru Sarwani, guru Saman Mulia, nang ahli-ahli hadisnya, ahli-ahli tafsir sudah habisan sudah. Sayang mana ya kata ikan mu ini untung, ya kata ikan mu ini untung, sampat belajar langsung. Ujar guru bangun, sementara kalau memakai banar aja sih dia. Sementara memakai banar, ujar guru Kasbul Anwar, kalau sementara ini masih. Fa in wasalaka shay'un min an-nasa'ih an-nabawiyyah fala hajata li kayd nasa'ih. Kalau nak sampai kepada engkau sedikit dari nasihat Nabi, maka tidak ada hajat engkau kepadaku untuk minta nasihat lagi. Komplek di hadis Nabi saja nasihat, kalau saya minta lonjak lagi, kecuali ikam belum tahu hadisnya. Wa illam yusil ilaika syai'un minha, jikalau belum ikam tahu hadis yang mengandung nasihat, faqulli man ladzi hasaltahu min ilmi qima am baitahu min amri, maka katalah olehmu dengan diri engkau sendiri, apa aku dapati daripada ilmuku pada sesuatu umur yang sudah aku buang-buang, sudah tak ada faedahnya sama sekali. Jadi apabila kita hidup malam atau siang kada dapat ilmu agama yang manfaat, maka malam dan siang itu tidak ada faedahnya, sia-sia. Rasulullah bersabda, kullu yawmin tala'at fihi syamsu la azidu fihi ilman yuqarribuni ila Allah pala muri kalipi sangsi itu dua isang sudah kali Allah agama pala setiap hari nang aku kada isi dengan menuntut ilmu nang bermanfaat sehingga aku hampir kepada Allah maka sehari yang itu tidak ada berkat sama sekali. Jadi hari itu nak kada menuntut ilmu agama atau kada paham kada berkat walaupun duit dapat 1 miliar. Nangaran berkat itu kalau dapat ilmu manfaat di dalam hari itu atau dalam malam itu atau di dalam jam itu nah, dudukan dapat ilmu manfaat. Nah itu ngarannya berkat, ngarannya yang dudukan itu berkat. Lamun dudukan marotek berokok minum kopi tetawaan kalakakan makanan bulikan berkat nah panitia. Nih itu yang sudah kita gawin 40, 50, 60. أيها الولد كل نصائح الأولين والآخرين في مقالات سيد المرسلين مكتوبة للعالمين. هاي أنكو setiap nasihat orang dahulu dan orang akhir di dalam perkataan Rasulullah SAW tertulis untuk orang banyak. وكل منها يفيد فائدة تامة. Setiap daripada hadis Nabi memberi faedah akan faedah yang puas 100%. Faminha hadzal hadidu, di antaranya satu ini hadis. Nah, wa huwa alamatu i'radu Allah 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. وَإِنَّ امْرَأً ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ عُمْرِهِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ لَجَدِيرٌ أَنْ يَطُولَ عَلَيْهِ حَسْرَتَهُ أَنْ يُطَوِّلَ عَلَيْهِ حَسْرَتَهُ وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَقْضِ خَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ. Ini hadis Nabi yang pertama di dalam kitab ini. Ciri-cirinya Allah berpaling daripada hambanya, bini-bini atau laki-laki, yaitu si hamba itu menggunakan waktu mengerja, memandir, nang kadada faedahnya. Jadi orang yang membuang-buang waktu itu orang yang sudah Tuhan berpaling daripada inya, kada menggaduhi lagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menggaduhi, wah kada mau mengerja, memandir, nang kada berfaedah. Dan sesungguhnya seseorang yang lewat satu saat daripada umurnya mengerja lain dari ibadah, lajadirun sebenarnya ayyutawila, bahwa memperpanjang ia alai atasnya hasratahu, akan kerugiannya. Jadi umurnya itu menambah kerugiannya, buktinya isinya ruput. Bini-bini atau laki-laki habis. Jadi kita berpikir masing-masing aja, guru kah, bini guru kah, anak guru kah, berpikir-pikir ya. Apa aku nih jamnya nih ibadah kah kada kah? Munnya kada ibadah menambah rugi. Mutalaah kitab kah? Kitab tadi mutalaah banyak dapat betakun non guru. Ini kada mutalaah jua di rumah, di sekolah kada betakun jua, di bapak anak muda. Dan siapa aja yang lewat umurnya 40 tahun dan kada banyak kebaikannya dari kejahatannya, silahkan ia mensiap-siapkan dirinya masuk neraka. Jadi kalau umur 40 tahun banyak ibadah daripada yang lain. Ini batas 40 lah. Sekalinya umur 40 bahimat mau urusin yang terlalu tertinggal macam apa ruginya. Nah itu hadis pertama. Tandanya Tuhan berpaling dari hambanya yaitu berbembang si hamba dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau seseorang satu saat daripada umurnya lewat diisi bukan ibadah, maka itu umur menambah kerugiannya. Orang yang umur 40 tahun kada banyak ibadah dari kejahatannya, maka orang itu menyediakan dirinya jagar masuk neraka. Fahadihi nasihat wal mu'idhah kafiyatun li ahli dunya. Maka nasihat nang satu ini, papadah nang satu ini sangat cukup bagi orang-orang nang umpat bakal cipung urusan dunia. Berdagang kah apakah? Apabila umur 40 ingatkan hadis ini. Ya waladi, ay anakku fi'lun nasihati sahlun wa su'abatu fi qabuliha wal amali biha. Hai anakku, manasihati orang itu seperti khotib, manasihati orang di atas mimbar, nyaman aja nang ngalihnya, menerima nasihat lawan manggawinya. Ya kaitakullah, itakullah, misalnya hatibnya hari Jumat, tapi inya sorong makanan riba, inya sorong makanan riswah, nang masuk ke parutnya itu hasil daripada sogok apa. Padahal yang membaca itakullah. Jadi yang berat itu menerima nasihat. Apalagi yang menerima nasihatnya orang penyarikah. Basilin itu menyindir unda jajar. Awas kan udah tampar basilin itu. Coba. Yang berat menerima nasihat. Yang lebih berat lagi. Memakai lawan nasihat tadi. Baratus kali sudah dalail, Quran, dalail, baratus kali udah. Hingga tipik siang malam. Lianna tu'man nasihati fi fami abidil hawa murrun. Karena rasa nasihat yang ada di muntung orang yang menyambah nafsunya sangat pahit sekali. Nasihat itu didamar oleh telinga orang yang katujulan nafsu, maka nasihat itu dianggapnya pahit. Dianggapnya suara kata-kata sumbang, dianggapnya menyindir, dianggapnya ghibah banget. Karena memang hatinya sudah nausus. Jadi kita kada sembarang lagi ini malu akan suara. Lamun waktu skornya bebangat dek berdiam. Wal manhiyatu mahmubatun 'alal 'umum. Bermula segala yang dilarang oleh Allah dicinta kasihi atas orang awam. Orang tak awam kada alim katuju banar mengerjakan yang dilarang Tuhan. Judi mulai kelas di bawah, tengah, atas judi ini. Paham kan? Pendapatan judi-judi itu dibagi-bagi. Lamun judi tadi bagi lawan tuan guru, ampih tuan guru memuja judi, karena silin suatu makan sudah dicapainya lawan hasil judi, apalagi 3 miliar sebulannya hasil judi, lima apalagi anak menutup, lima apalagi anak menang mati, narkoba, sudahnya korupsi, korupsi waktu. Ya kan jam 8 ditugasakan maajar di sekolahan. Sekalinya pukul 9 hanya mulai. Buliknya pukul 12, pukul 10 bulik sudah. Setiap hari arba saruanan gurunya, jadi muridnya bulikan. Korupsi waktu mana saja. Khususan inda man yabdulu himmatahu fi talabi ilmin rasam. Teristimewa bagi seseorang yang menghabiskan akan himmahnya untuk menuntut ilmu-ilmu yang bakal mendapat pangkat. Lama orang kan menuntut ilmu, apabila dia dapat, berpangkat kena. Orang ini mendengar nasihat kepada ketujuhannya. Perasanya nasihat itu menyindir lawan inya. Perasanya tuan guru itu menteror lawan inya. Wal fadli, orang yang menuntut nama sahibul fadil, alimul fadil, syekhul fadil. Apabila nama itu yang dituntutnya, menuntut ilmu itu niatnya, sudah dipadahi, menyariki dan memadahi memusuhi. Wal maharah, gaji. Mahar itu kan ya Allah. Jadi menuntut ilmu dapat gaji. Dipadahi oleh Nang Tuha, dimusuhinya Nang Tuha dari lekisawan mahwiha lekisabir izi wa syarafin duniawi, karena mencari kemuliaan dan dunia. لأنه إنما يقصد بتحصيل العلم مجرد العلم دون العمل له قرنا إياه menuntut dengan ilmu tapi tujuannya semata-mata alim bukan tujuannya memakai. Kan kita lah ilmu sudah dibacakan, ya kalau mulai seminggu dua kali, seminggu tiga kali, sampai seminggu sekali. Amalannya kurang supaya diamalkan Quran, dalail, istighfar, itu apa, sekalian tawassul, sekalian apa lagi, itu, ya tawassul, doa mendoa, ada kalau sudah diamalkan. Nah, nang ini amalannya, nang ini ilmunya. Sekarang ilmu seminggu sekali aja. Amalannya ini nang limbah maghrib nang ini, mbak Isya nang ini, subuh nang ini, tengah malam nang ini. Tapi manusia lamun menuntut ilmunya aja kada mau bau iritnya ini. Nah itu nang berat-berat. Tunggu berat-berat. Lamun dikiau mulai maghrib pakai sah, kisah Nur Muhammad sampai ke subuh. Bah. Tahan semalaman. Baris suruh baca Quran dua baris saja kita baca Quran sudah nah ngantok liun sabah ilahil ilmu supaya orang menyebut dirinya alim guru wa yuqalu fulanun alimun fadilun si fulan itu tahu kan yang alim kurangnya fadil. Fahadi aqidatun fasidah, maka mengaku diri alim, mengaku diri mempunyai keistimewaan, itu adalah i'tiqad yang sesat. Sebab i'tiqad yang jujur, yang alim hanya Allah, yang labih hanya Allah. Manusia semunyaan makhluk kekurangan, semunyaan makhluk jahil, itu nang bujur. Ada di merasa dirinya alim, merasa dirinya labih, lalu terpingkuti sifat Allah. Itu nang jadi pengarasan mana tata. Kada sedikit orang muka ini kada sedikit. Ya nang tuhat-tuhat melajari, nang tuhat-tuhat melajari, nang hati-hatinya mana. Jangan bakawal si anak kena nyawa terjangkit kena bujuran tah. Kalau pina merasa alim, merasa peribadat, merasa macam-macam bujuran tah. Baik menyerongnya udah. Menjangkit banar sifat perasaan-perasaan itu. Fahabi akhiratun fasilah wa hadal qadruh wa niyatu madhabil falasifah. Nah, inilah maksud daripada madhab ahli filsafat. Ahli filsafat itu kan bukan ahli sunnah wal jamaah. Wal'iyadu billah, kita berlindung dengan Allah daripada falasifah itu. Idhgayatuhum tahsilul ilum bidunil iltifatin ilal amal. Karena penghabisannya ahli falsafat itu mau menuntut ilmu pasti tukamari tak tinggal masalah amaliyah. Walam ya'lamu annal ilma yakun alaihim hujjatan balighatan. Dan mereka kada sadar bahwa ilmu yang ada di otak mereka itu menjadi siksa akan mereka itu. Wahum fi ghafratin an qawli sallam, mereka lupa dari sabda Nabi, inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Sesungguhnya seberat-berat manusia disiksa pada hari kiamat yaitu seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Warawal Imam Ahmad wal Baihaqi wa Mansur ibn Zaad qala balaghana anna al-'alima idza lam yantafi' bi 'ilmihi tasihu ahlun nari min matni rihihi wa yaquluna lahu madha kunta taf'alu ya khabithu faqad 'adaitana bi matni rihika ama yaqika ma nahnu fihi min al-'adha wa ash-sharr wa yaqulu lahum kuntu 'aliman falam antabi' bi 'ilmihi. Riwayat Imam Ahmad Baihaqi dari Mansur bin Zadan berkata ia, sampai kabar hadis ini kepada kami bahwa setiap guru agama apabila tidak ia mengamalkan ilmunya, niscaya berteriaklah orang neraka karena bau gosok badannya si orang alim itu. Ini orang alim kalau mengamalkan ilmunya masuk neraka. Orang manggil neraka itu kuriakan baunya awak yang miringnya. Padahal kalau di dunia alim sekalinya masuk neraka. Kenapa kada mati juga? Jadi yang penting itu amaliyahnya, ya ke Quran kita membacanya, ya ke sudah membaca tadi paham, pulang masa. Ya ke dalam air tadi baca, mbah dibaca itu burung dihadiahkan, kayak umat, kayak abah, kayak keguruan. Nang dibaca-baca tadi, baca doa arwahnya dihadiahkan, arwah umat, abah, guru. Manfaat karena itu. Ujar ahli neraka lawan ulama ini. Napa yang gawe hai orang yang jahat karena bau, maka sempian menyakiti ulun dengan baunya pian. Tada cukupkan engkau sesuatu yang kami padanya daripada sakit dan kejar. Kami ini sudah sakit banget di neraka. Ikam pulang masuk kemari membau-bau nang bosok sini. Napa? Jawabnya orang alim tadi, nang jadi aku masuk neraka bau pada ikam lantaran aku ini alim tapi kada ma'amalakan. وحقي أن بعض أقارب أصحاب الجنيد رأوا بنعمي بعد وفاته فقال ما فعل الله به dihikayatkan bahwa sebahagian daripada pemuka-pemuka muridnya Junaid al-Baghdadi melihat ia akan Junaid al-Baghdadi di dalam guring sesudah wafat Junaid al-Baghdadi, maka telah murid hai guruku Junaid al-Baghdadi pian diapai Tuhan, ujar Junaid, tohatil ka isyarat, hilang semua yang aku isyarat-isyaratkan. Waghabat tilkal ibarat, hilang semuanyaan yang aku pandir. Wafaniyat tilkal ilum, hancur semua ilmu. Wanafidat tilkal rusum, habis tulisan-tulisan itu hancur. Wama nafa'ana, tidak ada yang bermanfaat illa rukaya'atun, kecuali sedikit rukaya'at punna narka'uha bijawabillah, yang kami mengerjakannya di tanah malam. Jadi ilmu kada perlu banyak, yang penting gawinya. Ini orang ilmunya sedikit, tapi kan malam sembahyang dua rakaat, mana manfaat nang sembahyang itu daripada nang siang seharian majar. Dasar gawinya juga. Maka apabila kita telah alim lalu beramal, waktu kita nih haur banyak-banyak. Kada tapi kalau telah matamu lagi haur. Sudah ada gawian, jam ini, jam ini, jam ini. Nang kasih tu kamar itu kemarin itu kalau dah sah kan ada bisa gawian. Reno, sah deno ni tu. Menurang ada gawian sembilan, habis musala atau pakor, habis pakor nalar, musyahadah merokobah, ada sembilan gawian orang. Menurut kita ini banyak perih, mahaur lawan orang nang banyak gawian, itu nang jadi cepatnya. Kunna narkaha fi jawabillah. Yang kami kerjakan akan dia di tangan malam. Sumbayang tangan malam ni apa? Tangan malam. Nah, pegawian tangan malam. Ayu al-walat yang bagi Allah takun namu kisahnya amal khalian min ahwal wa ma'ana syaribatil aliyah wa'alam yakinan anna al-ilma wa jiradila yaquqa biyadika ila amina maqiyamah wa yattabihu lakahala al-zharbin nidal. Anakku, sugiannya bahwa jangan engkau itu kosong dari amal-amal soleh dan sunyi daripada sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang mulia yang tinggi. Ketahui olehmu dengan yakin bahwa ilmu semata-matanya tidak bisa membantu engkau hari kiamat. Supaya jelas bagi engkau perkataanku ini, aku ulahkan misalnya ara'aita. Coba ikam pikir, lau anna rajulan yuhsinul harba, ada seorang laki-laki bisa berperang, baina mahwa yasir fil mafazah, antara ia berjalan-jalan di padang perang, wa ma'ahu asyaratu suyufin hindiyatin, dan ia membawa 10 padang bikinan India, wa qasiyun besi, wa sihamun panah, fi ghaytil jaudah nang bagus, wa qad taqallada biha, dan sesungguhnya diikatnya di awaknya. Bakas tadi insfajahu asalun azim, tiba-tiba bakajutan datang kepada inya macan nang besar. Hal terbangunhu hadir aslih bijuradiha min syarir al-asasyan, apakah bisa membantu dari dirinya oleh senjata yang di awaknya tadi, semata-mata senjata aja ada dipakai. senjatanya banyak di awal, datanglah mak macan, biar akan aja jangan dipakai senjatanya, jangan dipakai, bisa lembantu, mesti ambil senjatanya tungkihakan ke macan. Itu artinya dalilnya kalau anak-anak salam itu amalatan. Ini misal benar aja nih. Anta ala yakinin tam di anha la tughni anu syai'an hatta yastamilaha bima qasada minha. Engkau yakin sempurna bahwa pakakasnya tadi kada menolong akan inya daripada kejahatan si macan, kecuali inya guna akan bima qasada minha. Fakadari kalau anna syakhsan alima mi'ata alfi faidatin ma' alfi mas'alatin walam ya'mal biwahidatin fa anta ta'lamu anna hadzal 'ilma la yufiduhu faidatan ma. Seperti demikian bahwasanya seseorang mengetahui ia akan 100,000 masalah tapi sebuting-buting kada diamalkannya, maka engkau yakin bahwa ilmunya yang 1,000 itu adalah tidak membantu sebuting pun akan dirinya karena kada dipakai. Wal nadrib laka mithalan akhara, kami maulahkan bagi engkau misal yang kedua. Fanaqulu law anna syakhsan bihi maradun wa da'fun min al-haraf wa as-safra wa 'ilma 'ilman laysa ma'ahu syakhsun anna shifa'ahu fi tanawul as-sakanjabin walakinnahu lam yatanawalhu. Misal kedua, jikalau